Apa hukumnya berkorban di daerah bukan asalnya? Lebih afdal dia berkorban di daerah asalnya, itu lebih afdal dengan tujuan agar dia bisa makan dari hewan kurbannya. Tapi boleh seandainya dia tidak memakan, karena Allah alam yang lebih kuat, memakan darinya adalah hukumnya sunnah, tidak wajib.